Konsultasi Syariah. Membaca basmalah sebelum tayamum. Pertanyaan: apakah dianjurkan membaca basmalah ketika tayamum? Jika dianjurkan, kapan itu dilakukan? Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Jumhur ulama, yaitu Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali, menganjurkan untuk membaca basmalah sebelum tayamum. Dan itu dilakukan sebelum menepukkan kedua tangan di media tayamum. Kita akan simak keterangan yang mewakili masing-masing madhab. Pertama, keterangan dalam madhab Hanafi. Dalam Al-Jawharah An-Nirah, yaitu kitab madhab Hanafiyah, dinyatakan, sunnah tayamum adalah membaca basmalah sebelum menepukkan kedua tangan. Kedua, keterangan dalam madhab Malikiyah. Dalam Hasyiah Al-Adawi, yaitu kitab madhab Maliki, dinyatakan, dianjurkan baginya sebelum menepukkan kedua tangan di tanah untuk mengucapkan bismillah. Ketiga, keterangan dalam madhab Syafi'iyah. Dalam kitab Al-Muhadzab, yaitu kitab madhab Syafi'iyah, dinyatakan, apabila hendak tayamum, dianjurkan untuk membaca basmalah. Keempat, keterangan dalam madhab Hambali. Dalam kitab Al-Insaf, disebutkan perbedaan ulama Hambali terkait hukum membaca basmalah untuk tayamum. Ada yang mengatakan, basmalah hukumnya wajib ketika wudu dan tayamum menurut pendapat yang kuat dalam madhab Hambali. Lalu Al-Mardawi mengatakan, dan diriwayatkan dari beliau, yaitu Imam Ahmad, bahwa itu adalah anjuran. Demikian, Allahu A'lam.